keras. Banyak konten gak berkelas, tambah drama makin malas. Tapi buat keras tahun ini udah kayak emas. Ya tenek sub 100 juta dan best viral gua kemas. Udah asombongnya, gua mau ngomongin Rewind. Dari mulai Raja Salman sampai Pengabdi Setan. Tapi Eta terangkan kok Raisa kawinan. Hamis pake jarang goyang, bayar dukun cuma ceban. Kok Rewind gak ada? Adanya yang kota. Semua bertanya, karena Rewind gak ada, kita bikin lagu aja. Kok Rewind gak ada? Adanya yang kota. Semua bertanya, karena Rewind gak ada, kita bikin lagu aja. Papa kemana aku minta uang? Ternyata papa malah nabrak tiang. Sekarang papa udah gak disayang. Kondisi turun naik bak penumpang angkot ojek. Semuanya pada selek, macam Mobile Legend hilang sinyal jadi nge-lag. Mungkin gara-gara tadi nyetel Masya bengek, jaringanku jadi jelek kayak rimanya siang. Bukan gue ya? Bukan gue juga boy. Kok Rewind gak ada? Adanya yang kota. Semua bertanya, karena Rewind gak ada, kita bikin lagu aja. Kok Rewind gak ada? Adanya yang kota. Semua bertanya, karena Rewind gak ada, kita bikin lagu aja. Pala muter-muter karena pusing mau cover. Kalau gua gak izin, takut ada yang baper. Gua ngilangin stres, beli fidget spinner. Daripada beli micin, gua gak pinter-pinter. Ker, mending lo beli biskuit. Siapa tahu besok lo bisa akad. Perawet lucu sambil pakai sepeda. Ya, daripada lo pakai kuda. Fucking better.